Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita di dalam hidup ini, nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitung dan membilangnya, sekaligus nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita untuk mensyukuri semuanya. Akan tetapi Allahu Azza wa Jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu Azza wa Jal tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang dia mampu dan apa yang dia sanggupi. Bentuk kasih sayang Allahu Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya yang fakir, hamba-hambanya yang miskin, memberikan amanat dan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Barakallahu fikum. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berbuat, berjuang dan berkorban lahiriah dan batiniah beliau untuk menebar syariat Allah jalla wa ala, berkorban segala apa yang dia miliki, tenaga dan pikiran, untuk menebar hidayah kepada hamba-hamba Allah jalla subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara wa sirran wa jihara, dengan tanpa dirundung oleh rasa kelesuan dan kelemahan, semangat dan tidak pula barakallahu fikum dirundung oleh keputusasaan di dalam menebar hidayah Allahu Azza wa Jal. Dan tentu bagi kita ini terhadap diri beliau uswah, suri tauladan di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah, sebagaimana yang difahami oleh setiap kita bahwa dakwah ini membutuhkan junud, tentara-tentara barakallahu fikum yang akan siap berkorban segala apa yang dia miliki, siap berkorban lahiriah dan batiniahnya sebagaimana imam dakwah ini Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam membutuhkan junud, tentara-tentara yang siap berjuang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita menyadari bahwa perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang meniti jejak Nabi alaihi salatu wassalam adalah perjuangan untuk membela hak Allahu jalla subhanahu, membela agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah butuhnya keikhlasan yang tinggi, kejujuran yang tinggi, kesabaran yang tinggi, dada yang luas dan lapang, karena kita sadar dan menyadari bahwa perjalanan kebenaran di muka bumi ini harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan harus menerima berbagai macam resiko. Maka kita dituntut untuk bersemangat yang tinggi dan dalam dan yang besar untuk kita mengenalkan syariat Allah Azza wa Jalla kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Dan tentu kita dituntut sebagaimana Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, jangan kalah oleh usaha yang dilakukan ahlul batil di dalam menyebar kebatilannya. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita junud hadhihi da'wah, tentara dakwah ini barakallahu fikum, tentara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang siap untuk berjuang, yang siap untuk berkorban, yang siap untuk menelan pahit dan derita di dalam memikulnya. Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah wa talabah wa abna'i hafidhani wa hafidhakumullah, ba'da syukri, setelah saya mengucapkan syukur kepada Allah jalla subhanahu, saya mengucapkan rasa syukur yang dalam pula kepada siapapun yang menjadi penyebab al-khair, kebaikan buat diri saya dan segenap ikhwan ini terjadi. ziarah kepada saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah tentu akan memberikan manfaat kepada yang melakukan ziarah dan juga insya Allah yang diziarahi. Saya mengatakan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab al-khair ini terlaksana. Kebaikan ini barakallahu fikum terwujud. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan imbalan dan ganjaran lebih dari apa yang mereka lakukan dan mereka korbankan barakallahu fikum. Ma'asyar al-ikhwah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan segenap ikhwani talabatul ilm untuk berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya udzakiru nafsi wa iyyakum, atas kita semuanya ini hukukun, hak-hak yang harus kita tunaikan, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, sebagaimana kita juga memiliki hak-hak yang boleh kita minta dan boleh kita tuntut. Namun kebanyakan orang sering terlalaikan akan hak-hak yang ada atas dirinya sendiri, ai kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, lalu mengedepankan tuntutan-tuntutan haknya barakallahu fikum. Kebanyakan orang menuntut haknya, namun jarang barakallahu fikum bahwa di dalam tuntutan haknya ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, yang harus dia selesaikan, yang karena itu kemudian hak ini diberikan barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mengedepankan pelaksanaan kewajiban. Memberikan pemilik hak itu akan haknya. Dan kita yakin dan yakin, bila kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, kita pasti akan mendapatkan hak kita barakallahu fiik. Hak yang paling besar di dalam hidup kita ini, di atas atau hak yang paling besar atas kita di dalam hidup ini, atau kewajiban yang paling utama dan pertama yang harus kita lakukan dan laksanakan, yang harus kita tunaikan, adalah hak yang terkait dengan Rabbuna Jalla Subhanah. Hak-hak Allahu Azza wa Jalla atas diri kita sendiri barakallahu fikum. Ini hak yang pertama kali yang harus kita kedepankan, yang harus kita utamakan, yang harus kita letakkan pada posisi yang paling-paling tertinggi di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kaitan hidup ini dengan Allahu Jalla wa'ala, kaitan dengan segala kebutuhan kita di dalam hidup ini, barakallahu fikum, satu-satunya ada di tangan Allah Jalla Subhanahu. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita maukan di dalam hidup ini? Baik yang terkait dengan urusan kita di dunia, atau di saat kita meninggalkan dunia ini masuk ke alam barzakh, atau barakallahu fikum kita kembali hidup dalam keabadian kelak di sisi Allah Azza wa Jalla, semuanya itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak yang harus kita tunaikan dan yang harus kita kedepankan terkait dengan barakallahu fikum, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa rahimani wa rahimakumullah memuliakan, menghormati hak yang besar di dalam hidupnya ini, lalu dia melaksanakan biqadri istita'atihi, dia wujudkan semaksimal mungkin dengan niatan untuk mencari, mendapatkan ajr, nilai dari Allah Jalla wa'ala, berniat untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang engkau butuhkan di dalam hidup ini, Allah Jalla wa'ala akan barakallahu fikum menganugerahkannya. Pertolongan, segala macam bentuk bantuan, taufik dan hidayahnya akan dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala buat diri engkau, agar engkau mendapatkan kelurusan hidup di dunia ini, sampai engkau bertemu dengannya, barakallahu fikum, mendapatkan kemuliaan, rahimani wa rahimakumullah. Wasani yang kedua, terkait dengan hak yang paling besar atas diri engkau, yang engkau harus tunaikan, barakallahu fikum, terkait dengan manusia, adalah hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabiyuna alaihi salatu wassalam adalah hak yang paling besar setelah hak Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Siapa barakallahu fikum yang akan memuliakan, menghormati hak ini? Tentu orang yang telah memuliakan hak Allah Jalla Subhanahu. Karena untuk bisa mewujudkan dan menunaikan hak-hak yang terkait dengan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hidayah dari Allah Jalla wa'ala, engkau mampu dan sanggup untuk menunaikan hak Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Maka rahimani wa rahimakumullah, untuk engkau, bila engkau menginginkan ketinggian jiwa, ketinggian kepribadian, barakallahu fikum, terlihat di saat engkau menjadi orang yang terdepan di dalam menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tatkala engkau menjadi orang yang terbaik dan terdepan, barakallahu fikum, dalam menunaikan hak yang dua ini. Pertama, fa'abshir, bergembiralah engkau. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan barakallahu fikum taufiknya, nasr pertolongan darinya, segala yang terkait dan dibutuhkan di dalam hidup engkau. Wathan dari pintu kebaikan. Wathani yang kedua, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan bagi engkau kebajikan dan amal soleh dalam ketaatan engkau ini dari pintu ujian dan cobaan. Celaan barakallahu fikum datang kepada engkau, perendahan dan peremehan terkadang menjadi minder engkau, barakallahu fikum, karena melihat yang mencela engkau, yang merendahkan engkau, yang menghinakan engkau, orang-orang yang berilmu contohnya, barakallahu fikum, orang yang punya ilmu, orang yang faham. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala mengatakan, cukuplah bagi engkau pertolongan dari Allahu Jalla Subhanah di saat engkau melihat lawan-lawan engkau itu bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanah, di saat yang mencela, yang merendahkan engkau, yang menentang engkau dalam pelanggaran terhadap syariat Allahu Jalla wa'ala, cukup bagi engkau bahwa itu sebuah kemenangan, rahimani wa rahimakumullah. Berarti dengan melaksanakan hak Allahu Jalla wa'ala dan hak Nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam, kita akan menjadi orang yang paling mulia hidupnya, barakallahu fikum. Berat kemuliaan yang akan diperoleh di dalam hidup dunia ini sampai kemudian akhirat sesuai dengan kadar pelaksanaan hak Allahu Jalla wa'ala dan hak Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semua yang terkait dengan hak-hak yang kita akan tuntut, yang kita akan cari, yang kita akan dapatkan dan yang kita akan peroleh, sekali lagi tergantung dari kita melaksanakan kewajiban, barakallahu fi. Yang ketiga, hak yang paling besar setelah kedua hak ini di dalam hidup seseorang muslim dan muslimah adalah hak yang terkait dengan kedua orang tuanya. Hak yang terkait, barakallahu fikum, dengan kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bertanya untuk kemudian bisa mengetahui tentang betapa besar hak kedua orang tua di saat kita sebagai anak mulai, barakallahu fikum, berada dalam kandungan ibu kita. Bagaimana usaha kedua orang tua kita untuk melindungi kita, barakallahu fikum, padahal kita belum ada di dunia ini. Kasih sayang yang tinggi dan dalam muncul pada keduanya. Dia menjaga segala apa yang akan membahayakan diri engkau atau diri kita ini dalam kandungan, rahimani wa rahimakumullah. Bila terjadi sesuatu, kedua orang tua siap untuk melakukannya. Apa saja yang dibutuhkan, barakallahu fikum, di saat kita berada dalam kandungan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keduanya yang terdepan untuk kemudian memberikan perhatian, bahkan meluapkan kasih sayangnya, rahimani wa rahimakumullah. Sang ibu wahnan ala wahnin, berada dalam kelemahan di atas kelemahan. Sang bapak barakallahu fikum tidak henti-hentinya kemudian berusaha untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan, baik di saat itu masih berada dalam kandungan sang ibu. Dia berusaha untuk mempersiapkan menyambut rahimani wa rahimakumullah, sementara sang ibu berada di atas kelemahan mengandung rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlihat barakallahu fikum bagaimana perjuangan kedua orang tua tersebut menunggu kelahiran kita di muka bumi ini. Setelah lahir, dengan perih dan pedih dialami oleh sang ibu, dia siap untuk menanggung semuanya itu barakallahu fikum. Dan rasa lenyap atau rasa sakit itu lenyap di saat mata ini memandang kepada bayi, sang ibu memandang kepada bayi yang sudah keluar. Lenyap barakallahu fikum rasa sakitnya rahimani wa rahimakumullah. Yang ada adalah keriang gembiraan untuk menyambut diri kita sendiri yang lahir di dunia ini. Lalu mereka berdua yang berusaha untuk berbuat yang terbanyak, tentu setelah Allah Jalla Subhanah, berbuat yang terbanyak. Sang ibu menyapi kita barakallahu fikum, memberikan dan meluapkan kasih sayangnya yang tinggi dan dalam. Ketika engkau barakallahu fikum mengalami sesuatu yang menyakitkan, di saat engkau belum bisa mengatakan aduh ini sakit, itu sakit, dia berusaha terenyuh pertama kali mengalami kesedihan yang sangat barakallahu fikum, berusaha dan mencari kenapa anda menangis, apa yang menimpa anda. Ibu dan bapaklah yang berjuang barakallahu fikum, yang mencarikan apa yang engkau butuhkan. Sang ibu barakallahu fikum, jikalau engkau mengerti perjuangannya, sungguh tidak sanggup untuk dilakukan oleh sang bapak. Di malam hari, dia harus bangun. Ketika mau mimi atau menangis karena kehausan, ketika kita barakallahu fikum membuang kotoran, disusul dengan tangisan, ibu yang tampil dan bangkit untuk kemudian barakallahu fikum berkhidmat terhadap kita rahimani wa rahimakumullah. Yang kita sekarang ini bisa merasakan, kalau bangun sebentar, tidur lagi, dibangunkan, tidur lagi, dibangunkan. Mungkin tendangan antum yang naik kepada teman antum, kakinya yang naik barakallahu fikum pertama kali, marah. Allahu jalla wa ala memberikan barakallahu fikum sedemikian bentuk pengorbanan kepada kedua orang tua kita, dan kedua orang tua kita melaksanakan dengan penuh kesabaran sampai kemudian berkembang. Dia mengikuti perkembangan kita, dia memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Mereka berjuang habis-habisan barakallahu fikum, walaupun mungkin ada kakak engkau yang lebih dahulu lahir, dia tidak akan barakallahu fikum lemah atau patah semangat untuk kemudian menjaga dan melindungi engkau. Itulah yang Allah tanamkan pada diri mereka berdua. Tampil untuk memberikan penjagaan dan perlindungan, memberikan segala apa yang dibutuhkan barakallahu fikum, lalu muncul menjadi orang yang dewasa. berkembang. Mereka terus barakallahu fikum mengikuti perkembangan kita. Sampai kemudian kita terkenai kewajiban agama. Dia tidak mau lepas. Sampai kemudian kita menikah dan yang pun memiliki cucu, dia juga tidak akan lepas dari diri kita. Betapa tinggi nilai dari kasih sayang dan kelembutan yang Allah tanamkan pada kedua orang tua kita. Fama balukum jikalau kedua orang tua itu memperhatikan keselamatan akhirat engkau, memperhatikan keselamatan agama engkau, memperhatikan barakallahu fikum terkait dengan kesolehan engkau. Dia marah di saat engkau melaksanakan kejelekan, dan dia senang ria bergembira di saat engkau melakukan kebaikan. Subhanallah, bukankah ini adalah karunia besar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang muslim dan muslimah? Al-jawabuna, karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka melihat perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar dari kedua orang tua barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala meletakkan hak mereka berdua ini setelah hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas-nas barakallahu fikum yang terkait dengan hak keduanya atau penetapan besarnya hak keduanya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bagi seorang anak barakallahu fikum merupakan amalan besar di dalam hidupnya kalau dia tampil menjadi orang yang terbaik di hadapan kedua orang tuanya. Kalau dia tidak bersama kedua orang tuanya, mungkin berpisah barakallahu fikum, atau mungkin dia berada di tempat mertuanya tinggal, dia tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Dia selalu mengangkat dan mengadahkan tangannya meminta kepada Allah Jalla wa'ala kebaikan, pertolongan, bantuan, hidayah buat kedua orang tuanya barakallahu fikum. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah jami'an, jikalau Allah Jalla wa'ala menguji dia, kedua orang tuanya berada di dalam dosa dan kemaksiatan, bergelimangan di dalam penyelisihan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala, dia tidak henti-hentinya meminta hidayah buat kedua orang tuanya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjemputnya segera dengan hidayah barakallahu fikum. Fi dhahril ghaib, tatkala dia tidak berada di sisi kedua orang tuanya. Bakti kita kepada kedua orang tua ini barakallahu fikum memberikan nilai-nilai kemuliaan di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Allah gampangkan bagi kita barakallahu fikum dengan mengangkat telepon, kita bisa berhubungan dengan kedua orang tua kita, memasukkan kabar gembira kepada beliau, menyenangkan barakallahu fikum, meminta doa dan restunya rahimani wa rahimakumullah, memintakan doa buat kita, buat anak-anak kita, karena kita tahu posisi doa kedua orang tua itu di sisi Allahu Jalla wa'ala memiliki nilai barakallahu fikum yang tinggi. Termasuk dalam barisan orang-orang yang gampang dan mudah diterima dan didengar doanya oleh Allah Jalla Subhanah. Jangan bakhil barakallahu fikum. Wa antum ya tullabul ilm. Antum bertemu atau mungkin berhubungan dengan kedua orang tua. Minta agar didoakan menjadi anak yang saleh, didoakan menjadi orang yang berhasil, didoakan menjadi orang yang lurus istiqamah. Minta kepada kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana bapak kita sendiri sangat-sangat butuh kepada doa kedua orang tuanya. Maka antum sebagai putra atau sebagai putri meminta barakallahu fikum doa dari kedua orang tua. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul raghima anfun man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celaka seseorang yang bertemu ai hidup berjumpa dengan kedua orang tuanya, berjumpa dengan kedua orang tuanya. Di saat barakallahu fikum lanjut usia kedua orang tuanya, salah satu dari keduanya dia bertemu atau kedua-duanya, celaka seseorang yang tidak masuk surga karenanya. Celaka, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dan tidak menyebabkan dia masuk surga melalui kedua orang tuanya. Ai bi makna dia tampil menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Faya akhi, dengan apa anda membeli perjuangan kedua orang tua? Dengan apa anda akan mampu dan sanggup menukarnya? Perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua barakallahu fikum. Dengan apa engkau akan bisa membayarnya? Dengan apa engkau bisa menimbangnya agar setara perjuangan kedua orang tua engkau terhadap dirimu sendiri? Anda pasti akan menjawab, tidak ada. Tidak ada sesuatu yang dengannya engkau bisa membayar perjuangan besar yang dilakukan oleh kedua orang tua kita terhadap diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Kita akan mengatakan tidak ada nilai yang dengannya kami bisa menyeimbangkan perjuangan kedua orang tua pada diri kita sendiri. Namun di sana ada pintu-pintu kebajikan dan kebaikan yang dibukakan oleh syariat ini. Dengannya kita bisa membalas, dengannya kita bisa memberikan imbalan dengan tanpa diminta oleh kedua orang tua. Syariat sudah menetapkannya barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yaqul la yajzi waladun an waliday. Seseorang tidak bisa membalas apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh kedua orang tuanya pada dirinya. Sampai kemudian gambarannya, dia menemukan kedua orang tuanya diperbudak, barakallahu fikum, au menjadi budak. Lalu dia membelinya dan membebaskannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gambaran dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak memiliki sesungguhnya kemampuan untuk membayar jerih payah kedua orang tua kita. Perjuangan besar, barakallahu fikum. Maka bergembiralah bagi ikhwanuna wa abnai yang memiliki kedua orang tua. Fursah, kesempatan, barakallahu fikum, untuk mengejar pintu surganya Allah Jalla wa'ala. Mengejar surganya Allah Jalla wa'ala melalui mereka, rahimani wa rahimakumullah. Anda telah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Jalla subhanah. Anda telah menjadi orang yang terbaik dalam melaksanakan kewajiban engkau di hadapan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Maka tampil pula engkau menjadi orang yang terbaik di hadapan kedua orang tua engkau. Jangan menyakiti mereka. Jangan karena urusan dunia, apalagi karena urusan istri engkau, lalu kemudian anda durhaka kepada kedua orang tua, barakallahu fi. Jangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala yaqul, berbicara tentang hak ini karena besarnya, Allah kaitkan dan gandengkan setelah pembicaraan tentang hak dirinya untuk diibadahi. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanahu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allahu Jalla wa'ala mengangkat hak kedua orang tua ini, barakallahu fikum, agar jangan sampai kita mengentengkannya, agar jangan sampai kita meremehkannya atau menganggap kecil urusannya. Jangan. Allahu Jalla wa Ala menggandengkannya dengan haknya. Tentu, barakallahu fikum, untuk diperhatikan, untuk dijaga, untuk dipelihara, hafidhani wa hafidhakumullah. Wa kif kalau sakitnya kedua orang tua engkau karena ulah diri engkau, lalu berdoa yang jelek buat engkau, lalu berdoa yang tidak baik buat diri engkau, berdoa yang tidak baik buat anak keturunan engkau. Siapa yang menelan derita, barakallahu fikum, jikalau doa itu kemudian didengar dan dikabulkan oleh Allah Jalla subhanah. Kita sudah menyebutkan bahwa pintu pengabulan doa yang datang dari kedua orang tua kita itu dekat, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala menyebutkan hak kedua orang tua ini adalah setelah hak Allahu Jalla subhanah untuk diibadahi, agar kita memberikan perhatian yang dalam dan tinggi, dan kita berusaha melaksanakan dan menunaikan, barakallahu fikum, hak tersebut dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita, barakallahu fikum, anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu kita menyadari bahwa dengan ilmu inilah, ilmu kitab wassunnah, kita bisa tampil menjadi orang yang terbaik di hadapan kedua orang tua. Mungkin tidak sampai hal ini kepada kedua orang tua, bahkan mungkin di antara kita ada yang ditentang habis-habisan oleh kedua orang tuanya ketika dia belajar kitabullah dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara pada diri kedua orang tua ada keinginan anaknya itu menjadi orang yang berbakti pada dirinya, barakallahu fikum, namun dia tidak mengerti jalan. Bahwa dengan belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, anaknya ini akan tampil di belakang hari menjadi orang yang paling baik terhadap dirinya dibanding dengan anak-anaknya yang lain, barakallahu fikum. Mereka tidak tahu, sehingga seolah-olah ada sebagian orang tua tidak menerima, benci, memusuhi usaha-usaha mulia yang dilakukan oleh sang anak, barakallahu fikum, untuk di belakang hari menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling baik di hadapan kedua orang tuanya. Jikalau kedua orang tuamu telah dijemput oleh hidayah, disitulah dia akan sadar. Disitulah barakallahu fikum dia akan mengerti, rahimani wa rahimakumullah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Subhanallah. Maka kitalah sesungguhnya yang dituntut oleh syariat ini untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan kedua orang tua. Semoga kebaikan kita kepada di hadapannya menjadi pintu hidayah untuk dia berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyira al-ikhwah wal talabatul ilm, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang semoga Allah memberkahi ini. Dan kepada Allah Jalla wa'ala kita meminta semoga bertemunya saya bersama ikhwani ahlus sunnati wal jamaah, pertama diberikan keikhlasan karena Allah Jalla wa'ala, kedua diberikan peluang saya dan ikhwani melaluinya untuk melakukan taqarrub kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, dan membuka pintu at-tanasuh, kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.